Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Melanjutkan bab minasyirki an yastaghitsa bi ghairillah aw yad'a ghairahu. Pada penjelasan syarih rahimahullah tentang penggunaan lafaz doa dalam Al-Quran, dalam sunnah dan secara bahasa, juga penggunaan dari para sahabat serta para ulama adalah untuk menunjukkan permintaan, permohonan, ya. Dan inilah yang disepakati oleh para ahli bahasa. Jadi doa bermakna permohonan atau permintaan. Telah kita sebutkan dalil dari Al-Quran, ayat-ayat yang begitu banyak menunjukkan makna ini. Doa adalah bermakna permohonan. Kemudian selanjutnya dalil yang menguatkan makna tersebut dari hadis. Wa fi hadis Anas marfu'an ad-du'a mukhul ibadah. Dan juga dalam hadisnya Anas secara marfu' ad-du'a mukhul ibadah, bahwa doa adalah mukh, ya, yaitu inti dari ibadah. Hadis dhaif diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Adapun yang sahih adalah hadis dari Nu'man Ibn Bashir radhiyallahu anhuma, riwayat Abu Dawud dan Nasa'i, marfu'an ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. وفي الحديث الصحيح ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله تعالى لا يستجيب ممن يدعو بقلب غافل لاهن. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah memerintahkan, mintalah kalian, berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin terkabulnya doa tersebut. Sungguhnya Allah tidak mengijabahi doa orang yang hatinya lalai dan bermain-main. Ya, doa, mintalah, mohonlah kepada Allah. Wa fi akhar, juga yang lainnya, man lam yas'alillaha yaghdhab 'alaih. Siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah justru murka kepadanya. Karena tidak mengagungkan Allah, berarti dia tidak mengagungkan Allah, tidak meyakini tentang Allah maha kaya, maha kuasa, maha dermawan, maha segala-galanya, maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui keadaan hamba. Ya, dia juga sombong terhadap dirinya yang bersandar kepada dirinya sendiri. Maka Allah murka pada orang yang tidak memohon, meminta kepadanya. Sebagaimana dalam ayat wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Allah ancam mereka dengan neraka jahannam, orang-orang yang tidak beribadah, berdoa kepada Allah SWT. Wa hadis juga yang lainnya, hadis laisa syai'un akrama 'alallahi minad du'a, tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Rawahu Ahmad wa Tirmizi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wal Hakim wa Shahihah. Ya, ibadah paling mulia di sisi Allah adalah doa. Wa qauluhu, juga hadis yang lain, ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Doa adalah senjata seorang mukmin. Ketika dia terjepit, ketika dia membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan, doa kepada Allah SWT. Ya. Ketika dia berdoa kepada Allah pada setiap kesempatan, setiap waktu, maka Allah kan mengijabahi doanya. Apalagi ketika dia perhatian memanjatkan doa, memperbanyak doa di saat lapang, maka Allah akan memperhatikannya di saat sempit. Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Rasulullah memberikan dorongan kepada kita, kenalilah Allah dalam keadaan lapang, Allah akan mengenalimu, akan memperhatikanmu di saat sempit. Man ahabba, atau dalam hadis yang lain, man sarahu an yastajiba Allah du'ahu fi syiddah fal yukthir ad-du'a fi raha. Siapa yang senang untuk Allah mengabulkan doanya ketika sempit, ketika dia terjepit, maka hendaknya dia memperbanyak doa ketika lapang. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan disahihkan, yaitu doa senjata seorang mukmin, karena seorang mukmin akan bergantung, bersandar kepada Allah sepenuhnya, memohon kepada Allah. Ketika dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah sepenuhnya, maka Allah akan mencukupi. Ya, wa may tawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Ya. Siapa yang bersandar kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Juga imaduddin, tiang agama, penopang agama. Karena tidaklah seorang beraktivitas ibadah pun kecuali doa. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa doa maksudnya adalah doa ibadah dan doa masalah. Ya. Dan semuanya adalah permohonan kepada Allah, permintaan kepada Allah. Ketika dia sedekah, ketika dia zikir, ketika dia baca Quran pun adalah permohonan kepada Allah, agar Allah memberikan ketenangan jiwa, agar Allah memberikan kemudahan dalam kehidupan, agar Allah menjauhkan dari berbagai kesempitan, mara bahaya dan sebagainya. Jadi doa adalah inti dari agama ini. Kita menghambakan diri beribadah kepada Allah, tidak lain semuanya adalah doa. Wa nurus samawati wal ard, dan juga cahaya penerang langit-langit dan bumi. Wa qauluhu, juga hadis yang lain, sallallaha kullasyai'in hatta syis'a idzan qata' al hadis. Rasulullah mengatakan, mintalah kalian kepada Allah segala sesuatu, walaupun sekadar meminta tali sandal apabila terputus. Ya. Ini penegasan dari beliau, penekanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mintalah segala yang menjadi kebutuhan hidup kalian kepada Allah. Bergantunglah sepenuhnya kepada Allah. Ya. Walaupun yang mungkin sebagian menganggapnya remeh. Ya. Minta semuanya kepada Allah SWT, karena Allah yang mampu memberi, Allah yang maha mengijabahi. Seorang mendapatkan kemanfaatan dari yang lain, dari sesama makhluk, tidak lain itu adalah perantara, wasilah saja. Secara hakikat Allah SWT yang memberi. Maka mintakan segala sesuatu yang kalian inginkan kepada Allah SWT. Wa qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Ibn Abbas mengatakan, afdalul ibadah ad-du'a, ibadah yang paling afdal adalah doa. Sebagaimana dalam hadisnya An-Nu'man Ibn Bashir, ad-du'a huwal ibadah, menunjukkan inti, bagian terpenting dari ibadah adalah doa. Sehingga tidak jauh dari tafsir Abdullah Ibn Abbas di sini, doa adalah ibadah yang paling afdal. Wa qara, kemudian beliau membaca ayat wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabbmu, Rabb kalian berfirman, mintalah kalian kepadaku, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, aku akan mengijabahi bagi kalian, pasti. Ya, di sini jawab tolab, sebelumnya ada perintah, kemudian setelahnya Allah sebutkan janjinya, astajib lakum, suatu hal yang pasti. Ada doa pasti ada ijabah. Rawahu Ibnu Munzir wal Hakim was-Shahihah. Wa hadis juga hadis yang lain, Allahumma inni as'aluka bi annalaka alhamda la ilaha illa antal mannan. Al haditha tentang tawassul dengan pujian, sanjungan kepada Allah. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu. Ya Allahumma adalah ya Allah nida masuk kepada lafzul jalalah, dihapuskan huruf nidanya, kemudian digantikan dengan mim. Allahumma, ya Allah, inni as'aluka. Ini mayoritas penggunaan nida dan lafzul jalalah berubah menjadi Allahumma. Walaupun kadang digunakan ya Allah, namun jarang. Aku mohon kepadamu bi annalaka alhamdu, bi annalaka alhamda, bahwa engkaulah pemilik segala pujian. La ilaha illa antal mannan, tidak ada sembahan yang benar ibadahi kecuali engkau yang maha memberikan karunia. Wa hadis Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan bertawassul dengan nama-namamu, engkau lah Allah zat yang satu-satunya berhak diibadahi. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali engkau yang maha tunggal, yang maha as-samad, bergantung kepadanya segala sesuatu, yang tidak beranak, tidak diperanakkan, yang maha esa, ya sempurna, maha sempurna qayyumiyah yang kau miliki, maha tidak butuh terhadap segala sesuatu, ya, tidak bergantung, tidak membutuhkan segala sesuatu. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang setara sebanding denganmu. Ya, ini permohonan, permintaan kepada Allah juga sekaligus doa yang dipanjatkan kepadanya. Ya, jadi ini menegaskan doa bermakna permintaan dan permohonan. Dan dalam doa itu pula ada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amsal hadza fil kitabi was sunnah aktsaru min an yuhsa. Yang semisal dengan ini semua dalam Al-Qur'an, dalam hadis sangat banyak. Lebih banyak untuk sangat banyak untuk dihitung, terlalu banyak untuk dihitung. Ya, fi du'a, yaitu terkait dengan doa, alladzi huwa su'al wa talab, doa yang bermakna permintaan dan permohonan. Wa man jahada kauna su'ali wa talabi ibadatan, siapa yang mengingkari bahwa permintaan dan permohonan itu sebagai ibadah, ya, faqad sadama nususa, dia telah bertabrakan melawan nas-nas yang ada. Siapa yang mengingkari bahwa soal dan permintaan, permintaan dan permohonan atau doa itu adalah ibadah, maka dia telah melawan sekian banyak nas yang tadi disebutkan serta nas-nas yang lainnya. Wa khalafal lughah, dia juga telah menyelisihi bahasa. Wa isti'malal ummah salafan wa khalafan, dia juga telah menyelisihi penggunaan kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu makna dari umat, baik semenjak dahulu dan sekarang. Di mana para ulama semenjak dahulu menggunakan kata doa itu adalah untuk meminta, memohon. Sehingga bagi mereka yang mengingkari bahwa doa itu adalah ibadah, maka dia menyelisihi sekian banyak dalil itu. Wa ma taqaddama min kalami Syekhul Islam, adapun yang telah lalu dari penjelasan Syekhul Islam. Wa tabi'ahu al-alamah Ibnul Qayyim, dan diikuti oleh muridnya Ibnul Qayyim, min anad du'a naw'an, bahwa doa itu ada dua jenis, doa mas'alatin wa doa ibadatin, doa itu ada dua, doa masalah dan doa ibadah. Ya, itu tidak berseberangan, tidak bertentangan dengan apa yang tadi kita sebutkan, apa yang tadi kita jelaskan. Karena doa itu ada dua, dan doa itu doa ibadah dan doa masalah, dan masing-masingnya berkonsekuensi yang lain. Doa masalah adalah doa ibadah, dan doa ibadah adalah doa masalah. Masing-masing ada talazum, keterkaitan, keterikatan. Seorang meminta kepada Allah, dia sedang beribadah kepada Allah. Seorang beribadah kepada Allah, maka dia juga meminta kepada Allah. Ya. Wa ma dzukira bainahuma min at-talazum, dan apa yang disebutkan antara keduanya itu adalah ada keterkaitan, ketergantungan, ya, atau saling talazum, ya, saling mengharuskan bahwa doa ibadah itu juga ada permintaan dan permohonan. Doa ketika meminta dan memohon itu pun adalah ibadah. Wa tadhammunu ahadihima lil akhar, dan masing-masingnya yang mengandung yang lain. Ya. Fadzalika bi'tibari qauli dzakir, ya. Itu semua yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnul Qayyim dan gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Fadzalika bi'tibari qauli dzakir wat tali wal musalli wal mutaqarrib bin nusuk wa ghairihi taliban fil makna. Beliau menjelaskan itu semua dari sisi pandang bahwa orang yang berzikir, orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang sedang salat, orang yang sedang mendekatkan diri kepada Allah dengan sembelihan misalnya, dan semua bentuk-bentuk ibadah itu, sedekah, ya, berbuat baik kepada orang tua, menuntut ilmu, adalah taliban fil makna. Secara makna dia meminta kepada Allah. Dia sedang membantu orang tuanya berbakti, membersihkan rumah, ya, atau bertutur kata dengan santun kepada mereka. Ya. Dia sedang beribadah kepada Allah dengan baktinya dirinya kepada orang tua. Secara makna dia itu memohon kepada Allah, meminta kepada Allah dengan ibadah itu agar Allah selamatkan dari kesempitan hidup di dunia dan di akhirat. Karena durhaka kepada orang tua ini sebab, ya, di antara sebab terbesar seorang akan menjadi sengsara di dunia dan di akhirat. Jadi secara tidak langsung dia memohon kepada Allah, meminta kepada Allah dalam baktinya kepada orang tua tersebut. Ya. Jadi ada masalah di samping ibadah yang dia lakukan, ada permohonan yang dia pintakan kepada Allah. Ya. Jadi secara makna seorang yang melakukan ibadah itu meminta kepada Allah. Fayadkhulu fi musamma du'a bihadzal i'tibar, sehingga masuk penamaan doa dari sisi pandang ini. Seorang yang sedang sedekah, pada hakikatnya dia meminta kepada Allah agar Allah memberikan karunia-Nya, rahmat-Nya, agar Allah melipatkan atau memperbanyak hartanya, ya, memberkahi hartanya di dunia dan di akhirat, memberikan keselamatan kepada dirinya dan seterusnya. Jadi ketika dia bersedekah pun dia telah berdoa kepada Allah, meminta, memohon kepada Allah. Waqad syara'allahu fi shalah. Ya. Apalagi Allah SWT dalam salat misalnya, fi shalah syar'iyyah, salat secara syar'i, yaitu salat yang dibuka dengan takbiratul ihram, ya, dengan gerakan-gerakan berdiri, rukuk, sujud, dengan zikir-zikir, ya, dan diakhiri dengan salam. Min du'ail mas'alah mala tasihus salatu illa bih. Ya, apalagi Allah telah mensyariatkan dalam salat ini doa mas'alah, permintaan yang tidak sah salat kecuali dengan membaca doa-doa itu. Kama fil Fatihah, seperti dalam Al-Fatihah misalnya, ya, ihdinas siratal mustaqim, minta kepada Allah. Ya. Wa bainas sajdatain wa fit tasyahud, ya, di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud dalam tasyahud, ya, permohonan doa dalam sholat, ya, sholat itu sendiri, ya, yang dia lakukan berdirinya, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, dan semuanya gerakan-gerakannya, zikir-zikir yang dia ucapkan, itu pun ada permintaan doa, ya, permohonan kepada Allah di samping doa ibadah, ya, sekaligus mengandung doa yang dipanjatkan secara langsung, meminta hidayah, jalan yang lurus, ya, meminta perlindungan dari dajjal dan yang lainnya. Wadzalika ibadatun, itu semua ibadah. Ya, dan itu semua juga doa permohonan. Karruku wa sujud, sebagaimana ruku dan sujud. Fatadabbar hadzal maqam, maka perhatikan. Fahami pembahasan ini, yatabayyan laka jahlul jahilin bitauhid, akan jelas, akan nampak bagi Anda bodohnya orang-orang yang tidak faham terhadap tauhid, yaitu orang-orang yang menganggap ya, permohonan permintaan itu boleh diberikan kepada selain Allah. Ya, tidak faham terhadap tauhid, mereka meminta kepada selain Allah SWT ya, agar menjadikan perantara kepada Allah SWT, atau mereka memberikan ritual ibadah kepada selain Allah SWT. Ya, ini pada hakikatnya meminta, walaupun bentuknya dia membuat sesajen diberikan di sebuah atau di bawah pohon besar. Ini kan hakikatnya meminta. Ya, karena dalam ibadah itu ada masalah, dalam peribadahan ada permintaan. Ya, dia telah beribadah dengan memberikan ritual ibadah sesajen atau ibadah-ibadah yang lainnya kepada pohon misalnya, penghuni pohon menurut sangkaannya. Ya, dalam ibadah tersebut terkandung makna permintaan kepada ya, yang diagungkan tersebut selain Allah, sehingga ada makna doa masalah, doa permintaan ya, permohonan, sehingga jelas bertentangan dengan sekian banyak hadis, sekian banyak ayat yang telah kita jelaskan. Ya, wa mimma yubayyinu hadzal maqam wa yaziduhu idhahan, di antara yang semakin menjelaskan masalah ini, wa yaziduhu idhahan, dan semakin menambah terang, ya, qaulu al-alamah Ibnul Qayyim, yaitu penjelasan Ibnul Qayyim. Fi makna qaulihi ta'ala, dalam ketika beliau menafsirkan firman Allah, qulidullah hamidur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna, ya, katakanlah berdoalah kepada Allah, berdoalah kepada Ar-Rahman, atau bisa kita terjemahkan mintalah kepada Allah, mintalah kepada Ar-Rahman, atau bisa kita terjemahkan sebutlah nama Allah, sebutlah nama Ar-Rahman. Ya, ayyama tad'u falahul asmaul husna, ya, siapa saja yang kalian seru, ya, maka Allah lah pemilik seluruh nama-nama yang terbaik. Ya, beliau akan menjelaskan, menafsirkan ayat ini. Wala du'a al-masyhur anahu du'a al-mas'alah. Doa di sini qulidullah widur rahman, tafsir penjelasan doa yang paling masyhur adalah doa masalah. Selingnya kebanyakan tafsir menyebutkan doa masalah. Jadi mintalah kepada Allah dengan asmaul husna. Kan seperti itu tafsir yang sering kita dengar. Ya, ya Razzaq urzuqni, ya Rahman irhamni, ya, ya Latif iltafbi, ya, dan seterusnya menggunakan nama-nama Allah, ya Ghafur, ya, ya Ghafur ighfirli, ya, ampunilah aku, dan seterusnya menggunakan nama-nama Allah, bertawassul dengan nama-nama Allah terhadap masalah permohonan yang sesuai dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau nanti akan mengurai di sini, menjelaskan setelahnya. Ya. Doa di sini mencakup dua makna doa, doa ibadah dan doa masalah. Qalu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u rabbahu yaqulu marratan ya Allah. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Rabb-nya. Kadang beliau menyeru ya Allah, ya Allah. ya, ada faedah nahwu bahwa harfu nida ini tidaklah masuk kepada al kecuali bergandengan dengan ayyuha, ya ayyuhalladzina amanu, ya. Jadi nida itu tidak masuk kepada mu'arraf bil al kecuali bergandengan dengan ayyuha. Dikecualikan lafzul jalalah. Ya, sehingga boleh kalau lafzul jalalah ya Allah langsung. Wa maratan ya Rahman. Ya Rahman. Fadhana al-musyrikun, jadi Rasulullah kadang ya Allah, kadang ya Rahman. Sehingga kaum musyrikin mengira fadhana al-musyrikun annahu yad'u ilahaini. Ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa dua sesembahan, Allah dan Ar-Rahman katanya. Fa anzalallahu hadhihi al-ayah. Padahal Ar-Rahman adalah Allah, Allah adalah Ar-Rahman. Ya. Allah memiliki banyak nama. Maka Allah pun menurunkan ayat ini. Dzakara dzukira hadza an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Menyebutkan hal ini Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Jarir. Ya. Jadi qulillahu bidur rahman, mintalah, doalah kepada Allah, mintalah kepada Ar-Rahman atau sebutlah nama Allah, sebutlah nama Ar-Rahman. Semuanya adalah ya untuk penamaan yang Maha Esa yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ayyama tad'u falahul asmaul husna. Ya, insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang akan datang.